ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذني الله وإياكم من النار أيها الأحبة الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas kita, nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dalam keadaan kita terkadang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita kembali dengan bulan Dzulhijjah yang di dalamnya terdapat ibadah yang sangat mulia, salah satu rukun al-Islam yaitu al-Hajj. Dan bagi kita yang mungkin belum diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti bagi kita yaitu dengan menyembelih al-udhiyah, menyembelih hewan kurban yang Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka memiliki kemudahan dari segi harta, di mana jika telah masuk ke dalam 10 hari pertama dari Dzulhijjah, bagi orang yang ingin melaksanakan kurban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan yaitu tidak boleh bagi mereka untuk mencukur rambut mereka ataupun mencukur bulu-bulu yang ada di tubuh mereka, begitu pula tidak boleh memotong kuku. Maka bagi yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memperhatikan hal yang demikian. Ayyuhal ahibatul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui, menyebutkan bahwasannya sifat-sifat Allah itu ada yang terbagi menjadi ini dua, yaitu sifat zatiyah yang selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala abadan wa azalan, selamanya, dan sifat fi'liyah atau sifat yang berkaitan, berhubungan dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah berbuat, maka Allah akan melaksanakannya. Nah, telah kita baca pada pertemuan yang lalu yaitu contoh-contoh sifat zat dari Al-Qur'an. Kita telah menyebutkan tentang sifat Allah yaitu kedua tangan Allah, kemudian wajah Allah, kemudian kedua mata Allah Subhanahu wa taala, sifat melihat, sifat mendengar, sifat al-ilmu, sifat al-kalam, berbicara, yang dimana kita pun menyebutkan bahwasanya sifat al-kalam ini termasuk dari sifat zatiyah fi'liyah. Zatiyah dari satu sisi selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala, yakni menurut asal sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala selalu berbicara, yakni selalu ada pada diri Allah sifat al-kalam tersebut. Dari sisi yang lain merupakan fi'liyah, yaitu kapan saja Allah ingin berbicara, Allah akan berbicara sesuai dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada yang selanjutnya, ma misalu sifatiz zat minas sunnah. Berkata rahimahullah taala, apa contoh sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala dari sunnah yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhu an-nur. Hijabuhu an-nur. Bahwasannya hijab Allah Subhanahu wa taala itu adalah cahaya. Adalah apa? Cahaya. Lau kashafahu la ahraqat sabuhat wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hijab Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi Allah dengan makhluknya itu terbuat dari cahaya, yang seandainya disingkap maka pancaran wajahnya itu akan membakar pandangan-pandangan, apa, akan membakar sejauh pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Sejauh apa? Pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, yaminullah mal'an la tughidhuha nafaqah saha'il laili wan nahar. Ara'aytum ma anfaqa mundu khalqis samawati wal ard fa innahu lam yaghdhu ma fi yaminihi wa arshuhu 'ala al-ma'i wa bi yadihi al-ukhra al-faydu aw al-qabdu yarfa'u wa yakhfad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan kanan Allah itu penuh. Ini penuh dengan apa? Kenikmatan. Tidak berkurang sedikit pun nafkah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya sepanjang malam dan sepanjang siang. Apakah kalian melihat perkara segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada makhluk-makhluknya semenjak diciptakannya langit dan bumi itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa arsyuhu 'alal ma', begitu pula arsy Allah di atas air. Ini merupakan apa? Penjelasan bahwasanya sifat bahwasanya arsy Allah itu berada di atas air. Wa bi yadihi al-ukhra al-fayd aw al-qabd yarfa'u wa yakhfad. Yang di mana tangan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya itu menggenggam, mengangkat dan menurunkan. Al-qabd aw al-fayd itu menggenggam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis ad-dajjal, begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ad-dajjal, innallaha la yakhfa 'alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang bisa tersembunyikan atas kalian dari kalian. Innallaha laysa bi'awar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak apa, buta sebelah. Awar buta sebelah, seperti yang apa terjadi pada Dajjal. Wa asyara bi yadihi ila ainihi al hadis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya kepada mata beliau. Wa fi hadis al istikharah, begitu pula dalam hadis tentang al istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al azim fa innaka tuqaddir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan darimu dengan ilmumu dan meminta kemampuan darimu dengan kemampuanmu, dan aku meminta darimu dari apa keutamaanmu, fadl yang agung darimu, karena sesungguhnya engkau itu yang maha mampu, adapun aku tidak memiliki kemampuan. Kemudian engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak memiliki pengetahuan. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah yang maha mengetahui perkara ghaib. Al-hadis. Wa qawluhu innakum la tad'una asam wala ghaiban tad'una sami'an basiran qariban. Sesungguhnya kata Rasulullah, kalian tidaklah berdoa, tidaklah memanggil zat yang bisu, zat yang tuli, dan tidak pula memanggil zat yang gaib, namun kalian berdoa kepada yang maha mendengar dan yang maha melihat dan yang maha dekat. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu ayyuhi bil amri takallama bil wahyi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menginginkan untuk mewahyukan dengan suatu perkara, maka Allah akan berbicara dengan wahyu. Al-hadis. Wa fi hadisil ba'ats, dalam hadis tentang hari kebangkitan, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Adam, ya Adama, wahai Adam, fayaqulu labbaik. Kemudian Adam pun membalasnya dengan mengatakan labbaik. Al-hadis. Wa hadisu kalamullah wa hadisu kalamillah li'ibadihi fil mawqif wa kalamuhu li ahli al-jannah wa ghairi dhalika ma la yuhsa. Begitu pula hadis-hadis tentang Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada hambanya, kepada hamba-hambanya di mawqif, kemudian berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala bagi ahlul jannah, dan yang lainnya yang dari hadis-hadis yang sangat banyak. Nah, maka Syekh di sini menyebutkan beberapa hadis sebagai contoh untuk menjelaskan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat zat yang senantiasa melekat kepada Allah, pada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah terlepas dari Allah, dan sifat-sifat tersebut selalu ada selamanya, abadan wa azalan. Jadi sebagaimana kemudian beliau membawakan hadis yang pertama, hijabuhu an-nur. Hijabuhu an-nur. Maka dalam hadis ini terdapat dalil isbat kita menetapkan adanya hijab Allah Subhanahu wa taala. Sifat hijab. Sifat apa? Al-hijab. Yang di mana sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, jika seandainya hijab itu disingkap dan maka pancaran wajah Allah subhanahu wa ta'ala akan membakar sepanjang penglihatan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Nah, dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya nanti di jannah ada satu kenikmatan yang sangat nikmat, yang merupakan kenikmatan yang sangat, yang paling besar, yang mengalahkan segala sesuatu yang ada di dalam jannah bagi ahlul jannah, yaitu nanti mereka akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan melupakan segala kenikmatan yang mereka dapatkan sebelumnya. Ini bisa antum bayangkan. bahwasanya kenikmatan ahlul jannah yang di mana tidak bisa kita dapatkan di dunia, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita gambarkan di dunia, saking nikmatnya. Namun dikalahkan oleh melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun merupakan azab bagi orang-orang ahlun nar, mereka tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula dalam hadis tersebut terdapat dalil isbat kita menetapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-wajh, yang dimana sifat al-wajh ini sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah az-zatiyah al-khabariyah. Ini sifat zat yang melekat pada diri Allah dan sifatnya berbentuk al-khabariyah, yaitu tidaklah kita dapatkan, kita tetapkan sifat-sifat tersebut kecuali dengan dalil Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bagi akal untuk masuk di dalamnya dalam perkara, dalam ketika dalam kita menetapkan sifat tersebut, tidak mungkin bagi akal untuk masuk di dalamnya. Maka ini harus berdasarkan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya wajah Allah. Begitu pula dalam sifat-sifat yang lainnya, seperti beberapa sifat yang lain seperti kedua tangan, kemudian apa, kedua mata, yang dimana tidaklah kita apa menetapkannya kecuali dengan dalil, tidak bisa menggunakan istinbat, tidak bisa menggunakan apa istinbat, namun harus dengan dalil Allah Subhanahu wa taala menyatakan adanya sifat tersebut. Nah, kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wajhuhu atau wajhihi, yakni dengan menyandarkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam dalil ini terdapat bantahan terhadap orang-orang ahlul bid'ah dan ahlut tahrif yang mengatakan bahwasannya wajah di sini bermakna wajah Allah itu bermakna as-sawab atau balasan. As-sawab atau apa? Pahala. Nah, tidak mungkin, maka tidak mungkin. Kenapa? Di sini ada sifat yang dimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan seandainya dibuka hijab tersebut, maka pancaran wajah Allah akan apa? Membakar makhluk-makhluknya. Nah, jika seandainya, maka tidak masuk akal atau tidak bisa kita katakan bahwasannya wajah itu bermakna apa? Pahala. Pahala Allah, pahala dari Allah tidak bisa membakar. Pahala dari Allah tidak bisa membakar. Begitu pula dalam sebagai faedah bahwa di sini Allah Rasulullah mengidhofahkan, menyandarkan apa? Sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama rahimahumullah taala mereka menyebutkan bahwasanya sifat al-mudhafah atau sesuatu yang diidhofahkan, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Al-mudhafat ilallah atau segala apa perkara-perkara yang disandarkan kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sesuatu tersebut itu sendirian, apa, berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri, memiliki wujud sendiri. Kemudian dia diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti naqatullah, unta Allah, untanya Nabi Saleh, unta Allah. Atau kita mengatakan apa? Baitullah, rumah Allah. Nah, ini bukan berarti bahwasannya rumah atau unta tersebut merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kenapa? Karena idhofah ini atau penyandaran ini itu penyandaran al-mamluk ila malikihi, yang dimiliki kepada sang pemilik. Yang dimana memberikan makna apa? Memberikan makna idhafah tashrif. Idhafah tashrif, pengagungan, pemuliaan, atau takhsis, untuk apa? Pengkhususan. Jadi seperti naqatullah, yaitu unta yang khusus, nah, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disembelih. Begitu pula apa? Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Di dalamnya terdapat kehormatan-kehormatan Baitullah yang dimana tidak boleh di apa? Di kotori. Tidak boleh di melakukan jual beli di dalamnya, tidak boleh mengumumkan apa barang hilang di dalamnya, tidak boleh meludah di dalamnya, dan yang semisal dengannya, yaitu menunjukkan bahwasannya yang diidhafakan tersebut merupakan kemuliaan. Adapun jenis yang kedua itu yang seperti yang disebutkan di sini, yaitu wajhullah, yaitu idhafah awsaf, penyandaran berupa sifat. La takumu binafsiha, yang tidak bisa berdiri sendiri. Yang ketika diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai sifat yang mensifati Allah Subhanahu wa taala. Yaitu contohnya seperti wajhullah, wajah Allah, kemudian tangan Allah, mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan penetapan yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sifat-sifat yang lain. Tanpa ada tamtsil. Jadi kita menetapkan wajah Allah tanpa ada kita memisalkan, tamtsil, takyif, bagaimana bentuknya wajah Allah. Tidak boleh seperti itu. Yani tidak, kita menetapkannya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, selesai. Yang sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita menggambarkan bagaimana bentuk wajah Allah, tanpa kita menyerupakan bagaimana bentuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari misal, tanpa ada ta'til, yakni tanpa kita membuang semuanya. Tanpa kita membuang, artinya akhirnya kita membuang bahwasanya jika kita menetapkan wajah Allah, maka berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Namun, kita menetapkan wajah Allah dan kita menyebutkan apa, dan tanpa memisalkan, dan menyebutkan bahwasanya wajah Allah itu sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di situ disebutkan man taha ilaihi basaruhu min khalqihi, menunjukkan bahwasannya di dalam apa, dalam dalil ini terdapat dalil sifat al-basar. Sifat apa? Al-basar, penglihatan. Ya, ini mana, ini adalah sifat adzatiyah yang selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan al-basar yaitu yang melihat perkara yang terlihat. Perkara-perkara yang bisa dilihat. Kemudian setelah itu beliau membawakan hadis yaminullah mal'an. Tangan kanan Allah Subhanahu wa taala itu penuh. Maka dalam hadis ini terdapat isbat penetapan sifat al-yamin lillah, tangan kanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga terdapat bantahan terhadap orang-orang ahli ta'wil, orang-orang ahli tahrif yang dari kalangan ahlul bid'ah yang menyebutkan bahwasanya makna al-yad atau makna tangan itu adalah nikmat atau kudrah. Ya, mereka menyebutkan bahwasanya jika kita menetapkan adanya tangan Allah, maka kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka mereka pun membalikkan makna tersebut dan menyebutkan bahwasanya al-yad, tangan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Bermakna nikmat. Maka kita bantah dengan hadis ini bisa, atau dengan hadis dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang tangan, lima khalaqtu biyadai, terhadap apa yang aku ciptakan dengan apa? Kedua tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kedua tangan Allah. Maka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tangan yang hakiki. Karena yang namanya nikmat itu tidak bisa dibatasi hanya dua saja. Atau kudrah, kemampuan Allah hanya dibatasi dengan apa? Dua kemampuan saja. Begitu pula di sana dalil yang dan hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya adanya tangan kanan Allah yang di, apa? Dalam hadis disebutkan apa? Wakilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah itu apa? Yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Begitu pula adanya asabi, adanya apa? Jari jemari. Adanya jari jemari ini yang menguatkan bahwasannya sifat al-yad, tangan Allah adalah sifat hakikiyah billah azza wa jalla, sifat yang hakiki. Allah memiliki tangan, yang kedua tangannya apa? Kanan. Allah memiliki jari, Allah memiliki jari jemari, sebagaimana disebutkan baina asabi'ir rahman, di antara apa? Jari jemari ar-rahman. Begitu pula apa? Kedua tangannya, kedua tangan Allah kanan, kilta yadaihi yamin, kedua tangan Allah yamin. Was samawat matwiyatun biyamini. Begitu pula apa? Dalam hadis ini yaminullah. Namun kita hanya cukup menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua dua tangan, keduanya kanan, tidak perlu, tidak butuh apa, tidak perlu lagi bagi kita, tidak boleh bagi kita menggambarkannya. Tidak boleh kita menyamakannya dengan makhluk. Bahwasannya, maka bahwasannya tangan Allah Subhanahu wa taala sempurna sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula disebutkan bahwasannya tangan Allah yang lainnya itu menggenggam, mengangkat dan merendahkan. Ini sifat fi'liyah. Sifat apa? Fi'liyah. Yang berupa perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula beliau menyebutkan hadis innallaha la yakhfa alaikum innallaha laisa bi'aqwar. Innallaha laisa apa? Bi'aqwar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah buta sebelah. Maka menunjukkan dalam hadis ini terdapat dalil penetapan sifat kedua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Memiliki kedua mata. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasannya Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan adanya ijma' dari kalangan ahlu sunnah dalam menetapkan kedua mata terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan menetapkannya tanpa ada apa, menggambarkan, menanyakan bagaimana bentuknya. Tidak perlu menyamakan dengan apa? Tidak menyamakan, kita tidak menyamakannya dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun menyebutkan apa sifat al-ilm. Sifat apa al-ilm? Inni astakhiruka bi-ilmi. Aku memohon petunjuk darimu untuk memilihkan kepadaku dengan ilmumu. Maka terdapat apa? Sifat apa? Al-ilmu dari Allah pada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa indahu mafatihul ghaib. Pada sisi Allah itu ada apa? Kunci-kunci al-ghaib. La ya'lamuha illahu. Yang tidaklah ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang berada di darat dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Begitu pun apa? daun yang berjatuhan tidaklah berjatuhan daun satu daun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ardh wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Yang di mana? Apa? Biji atom yang berada di kegelapan malam itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak pula apa sesuatu yang basah, sesuatu yang kering itu kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Mencakup segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna, berbeda dengan ilmu makhluk. Berbeda dengan ilmu makhluk. Maka oleh karena itu maka kita ketika menetapkan suatu sifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang di mana sifat tersebut ada pada makhluk, bukan berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Namun sifat Allah itu yaliku bijalalihi, sesuai, cocok dengan apa yang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Begitu pula wa astaqdiruka biqudratika. Aku memohon apa? Kemampuan darimu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalamnya terdapat sifat al-qudrah. Sifat apa? Al-qudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, yang di mana ini merupakan sifat dzatiyah, selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Abadan azalan. Begitu pula contoh lainnya, yaitu dalam hadis Utsman bin Abi Al-As. Utsman bin Abi Al-As diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika beliau mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waj'an fi jasadihi, adanya penyakit pada apa? Jasad beliau, yakni Utsman ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Utsman, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allam tashka min jasadika." Apa? Letakkanlah tanganmu pada bagian yang sakit, yang di mana yang terdapat pada jasadmu. Faqul bismillahi salatan. Kemudian apa? Katakanlah bismillah 3 kali. Waqul sab'an, kemudian katakanlah 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan apa? Dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan apa yang aku temukan dan apa yang aku waspadai. Maka dalam hadis ini pula terdapat apa? Sifat al-izzah, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah pula. Begitu pula al-qudrah. Begitu pula apa? Al-qudrah. Kemudian beliau pun membawakan hadis, "Innakum la tad'una asam wala ghaiban." Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli atau zat yang tidak ada. Namun kalian berdoa, "Tad'una sami'an basira." Berdoa kepada zat yang Maha mendengar. Maka dalam hadis ini terdapat apa? Sifat isbat, penetapan terhadap sifat as-sam'. Yang dimana yasmaul aswat, mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala mendengar dengannya, suara-suara. Begitu pula basiran, al-basar allati yubsiru biha, yang dimana dengannya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Namun perlu diketahui sebagaimana kita sebutkan bahwasannya sifat-sifat tersebut itu merupakan apa? Khobariyah, yang bertumpu pada dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka kita tidak bisa menetapkan perkara-perkara yang tidak ditetapkan oleh Allah dan rasulnya. Oleh karena itu maka tidak melazimi ketika kita menetapkan adanya pendengaran, kemudian setelah itu kita menetapkan bahwasannya berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki telinga. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya, begitu pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan, dan kita meniadakan apa yang Allah dan rasulnya tiadakan. Adapun perkara yang tidak disebutkan, yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya diam darinya, maka kita pun diam. Kita pun apa? Diam. Kita diam, kita mencukupkan hal tersebut, tidak lebih lanjut, tidak melampaui batas, tidak apa? Mendahului Al-Qur'an dan Al-Hadis. Artinya seperti tadi. Berbeda dengan misalnya penglihatan. Kemudian apa? Dengan adanya mata Allah Subhanahu wa taala. Adanya mata Allah memiliki dalil sendiri. Pendengaran memiliki dalil sendiri. Berbeda dengan apa? Asma, pendengaran. Tidak serta-merta kita mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar berarti Allah memiliki telinga. Tidak seperti itu. Tidak ada dalil yang menyebutkan. Tidak ada dalil yang menyebutkan. Maka kita yang kita tetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Adapun kita menetapkan sifat di luar itu yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka kita cukup berhenti sampai di situ. Kita diam. Tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Begitu pula dalam hadis yang terakhir, dalam hadis yang terakhir, maka Syekh menyebutkan idza arada Allahu ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi. Atakallama bil wahyi. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin untuk memberikan wahyu kepada sesuatu, maka Allah akan berbicara. Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan wahyu tersebut. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya di dalam Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Takallam kaifa syaa. Bagaimanapun dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Begitu pula dalam hadis Al-Ba'ats, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, "Wahai Adam," maka beliau pun membalasnya dengan mengatakan labbaik. Membalasnya dengan apa? Labbaik. Yang di mana hadis-hadis tentang kalam ini juga merupakan hadis yang banyak. Maka kita menetapkan sifat al-kalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda seperti orang-orang Jahmiyah yang mereka tidak mau menetapkan sifat al-kalam. Begitu pula orang-orang Mu'tazilah yang di mana akhirnya mereka menyelewengkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, dengan mengubah harakatnya. Wa kallamallaha Musa taklima. Yang awalnya wa kallamallahu Musa taklima, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan suatu pembicaraan yang nyata, mereka mengubahnya menjadi membalikannya, bahwasanya Musa yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan tahrif, penyelewengan, begitu pula dari makna yang hakiki. Maka ahlu sunnati wal jamaah sebagaimana kita telah sebutkan menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi diri Allah Subhanahu wa taala, begitu pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan melalui as-sunnah, begitu pula kita menafikan, meniadakan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tiadakan. Adapun perkara yang diam, yang tidak ada dalilnya, maka kita tidak menetapkannya. Kita pun diam. Ini yang diyakini oleh ahlu sunnah. Bila takyif, isbatan bila takyif, wala tamtsil. Yaitu kita menetapkan sifat kepada Allah tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Begitu pula isbatan tanzihan bila ta'til. Kita mensucikan sifat-sifat yang tidak ada dari Allah Subhanahu, yang tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita meniadakan semuanya. Maka ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya Syekh memberikan permisalan tentang sifatul af'al, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaAllah kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.